Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Hadialah asyhadu rasuluhu amma ba'd. Qala ta'ala Qur'an al-Azim, ya ayyuhallazina amanu إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bid'atun dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar a'adana Allahu wa iyyakum min ad-dalalati wa min an-nar. Ma'asir al-Muslimin wal-Muslimat rahmati wa rahmatullah jami'an. Kita menjelaskan Salam Taimin rahimahullah ta'ala tentang keimanan para dan yang Rasul yang kita ketahui nama, nah pun yang tidak diketahui, yang tidak kita ketahui, maka kita mengimaninya secara global. Karena di sana ada rasul-rasul yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nama-namanya, dan ada pula di antara para rasul yang tidak disebutkan dan tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami telah mengutus ya, para rasul sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang kami temukan kitabnya. Dan di antara mereka ada juga yang tidak kami temukan kitabnya kepadamu. Dan apa yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan bagi kita mengetahuinya. Sehingga hanya kita mengimani secara global bahwasanya di sana ada para rasul yang memang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama mereka. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Atsalitu tasdiqu ma taha anhu min akhbarihi." Nah, membenarkan di antara buah kandungan, di antara kandungan dari keimanan kepada para rasul, yakni kita benarkan apa yang sahih dari mereka, dari khabar-khabar mereka. Wajib bagi kita untuk mengimaninya dan tidak boleh bagi kita untuk mengingkari hal tersebut. Rabi'u tempat al-a'atil wa'atum mengamalkan syariat dari para ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaitu penutup para nabi dan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang diutus kepada kita. Nah, nabi dan rasul terakhir, penutup para nabi dan rasul yang beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya sekedar diutus kepada bangsa Arab saja, bukan. Nah, akan tetapi beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Qala wa rabbika, Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'minun. Maka demi Rabbu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidaklah beriman hatta yuhaqqimu ka fi ma syajara bainahum, sampai mereka itu menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Yaitu apa, ketika telah datang dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu perkara, itulah yang kita jadikan sebagai keputusan, bukan karena mengikuti hawa nafsu kita, bukan karena perasaan. Nah, karena dia lebih dekat saya, saya lebih dekat dengan dia, sehingga saya akan membelanya dengan nah cara segala upaya apa yang dilakukan masyarakat melanggar syariat bertentangan dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tidak benar Indonesia. Akan tapi jadikan, nah, hakim kita adalah kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditetapkan oleh syariat yang di jelas salah, jelas-jelas keliru, melanggar syariat. Nah, kemudian kita berusaha membela nya, mencari-carikan dalil untuk membela orang tersebut yang mungkin dekat dengan kita atau kita kenal baik. Nah, Allah Subhanahu wa padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqiquka mimma shajara bainahum. Demi Rabbu wa Imamu sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak beriman sampai mereka itu menjadikan kamu sebagai hakim yang memutuskan terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian setelah itu mereka tidak mendapat rasa berat pada diri-diri mereka terhadap apa yang kau putuskan. Kalau sudah diketahui dalilnya ini, hujahnya ini, ternyata kebenaran berada pada pihak si fulan. Si alam ini keliru. Ketika terjadi perselisihan antara dua orang, misalkan untuk memutuskan, dicari dalilnya, hujannya apa? Ternyata si A ini keliru, si B yang benar. Maka dia harus menerima kebenaran itu, baik si A yang keliru harus berlapang dada mengaku kesalahannya dan keliruannya, kembali kepada dalil, kepada hujjah Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang mengikuti si A yang keliru tadi harusnya juga demikian kembali. Dan tidak ada rasa berat pada diri mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada diri-diri mereka tidak boleh ada rasa berat di dalam menerima al-haq yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka harus menerima dengan benar-benar penerimaan, dengan lapang dada, bukan dengan keterpaksaan. Karena itu dalil jelas datangnya dari kitabullah, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kita keliru, jelas kita salah. Kita tahu itu. Hendaknya kita menerima dengan lapang dada, pasrah. Betul-betul menerima dengan hati. Bukan hanya dengan lisan, tapi hati berkata lain. Hilangkan sifat kibir, sifat sombong pada diri-diri kita, yang mana sifat sombong itu tidaklah mendatangkan kecuali kejelekan, keburukan. Cukuplah iblis, laknatullah alaih, sebagai contoh. karena kesombongan, sehingga mereka menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sifat kibir yang ada pada diri mereka, sikap sombong yang ada pada iblis, yang membuat dia menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya kita sebagai seorang muslim, ketika datang dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita menerima dengan sebaik-baik penerimaan. Dan jangan kita mengatakan bahwasanya tapi dan tapi, ini dan itu dan sebagainya, padahal jalannya jelas, jelas sahih. Dalil yang kuat dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam enggak pantas, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin. Demikian pula bagi seorang mukminah. Ya. Apabila telah datang dari tujuan dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia masih mengatakan tapi dan tapi. Nah, lebih memilih kepentingan dia dibandingkan syariat. Maka nalirupin wala mu'minati iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas pula bagi seorang mukminah, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara, kemudian mereka lebih memilih urusan-urusan mereka sendiri yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan kemauannya, padahal bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, selesai apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang kandungan dalam dari keimanan kepada para rasul. Kemudian dia masuk ke pembahasan yang berikutnya, wal iman bi rusuli tamarat jalilatun minha. Dan keimanan kepada para rasul, kata Syekh rahimahullah taala, akan menghasilkan buah yang mulia, di antaranya al-ula yang pertama syukruhu, yang pertama al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi haitsu arsala ilaihim rusula liyahduhum ila siratillahi ta'ala, yaitu dengan seorang beriman kepada para rasul, mereka akan mengilmui ya tentang rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para rasul untuk memberi petunjuk kepada mereka jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa diutusnya para nabi dan rasul, nah, manusia tidak ubahnya seperti binatang. Nah, yang kuat menang, yang lemah akan tertindas. Nah, manusia akan berbuat maunya seenaknya. Tidak ada aturan yang mengatur. Seperti binatang. Nah, yang kuat akan bertahan, yang lemah akan binasa. Sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, ada aturan-aturan yang ditetapkan, bimbingan-bimbingan di dalam syariat. Ini yang baik, yang benar, ini yang boleh, dan ini yang tidak boleh. Nah, sehingga manusia akan terbimbing, akan terbedakan dengan binatang yang ada. Mereka hidup dengan aturan yang baik. Nah, yang satu akan menghormati yang lain. Yang tua menyayangi yang muda, yang kecil yang muda menghormati yang tua. Dengan adanya bimbingan syariat, orang yang kaya akan membantu yang miskin. Dengan adanya bimbingan syariat yang kuat, akan menolong yang lemah, bukan cuma malah menindas. Sekiranya tidak ada bimbingan syariat, maka yang kuat akan menindas yang lemah. Akan lebih mengutamakan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan keadaan orang lain. Dengan adanya bimbingan syariat, maka yang kuat akan membantu yang lemah. Terus demikian. Mereka akan mengetahui ini adalah suatu perkara yang baik, yang buruk dengan bimbingan syariat. Nah, dengan kita beriman kepada para nabi dan rasul, kita mengetahui betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, di mana Allah mengutus para nabi dan rasul memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budun Allah. Dan dengan diutusnya para rasul, mereka akan menjelaskan kepada umat manusia bagaimana tata cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tata cara mereka beribadah diatur di dalam syariat ini, dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Ibadah yang benar yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lian akal manusia yastaqillu bima sifatu dzalik. Karena akal manusia ini tidak bisa sendirian di dalam memahami, mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dibimbing dengan syariat ini. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan panufusu akwaj ila ma'rifati ma jaa bihi wa tibahi minna ila ta'al basyara. Jiwa manusia, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, lebih butuh kepada ilmu tentang apa yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang syariat ini jiwa manusia itu lebih butuh. Ya. Dibandingkan ya bila Quran wa syarab, dibandingkan kebutuhan butuh tubuh kita kepada dan kuman. Tubuh kita tidak mungkin bahwasanya tubuh kita itu sangat butuh kepada makanan dan juga minuman. Akan tetapi tubuh kita itu lebih butuh kepada ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Tubuh kita lebih butuh tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat ini. Kenapa? Wa inna hadza idza fata taral maut di dunia. Karena ini makanan dan minuman ini, kata beliau Allah Taala, ketika manusia tidak dapat makan dan tidak dapat minum, gak ada apa-apa yang bisa dia makan dan dia minum, dia kelaparan, kehausan. Akibatnya apa? Hanya hasalal maut di dunia. Hanya menghasilkan kematian di dunia saja, selesai. Kalau sudah mati, selesai. Nah, tubuh itu kalau gak dapat makanan dan gak dapat minuman, paling cuma selesai, mati sudah. Habis, perkara. Nah, selesai urusan di dunia ini. Wa dzaaka idza faqaha talal adzab, akan tetapi kata beliau, kalau syariat ini manusia tidak tahu tentang kehendak Allah azza wajalla. Manusia tidak paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akibatnya fatal. Ya, akan mendatangkan azab, akan mendatangkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia enggak tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia enggak tahu bagaimana tata cara sholat, puasa. Karena enggak pernah belajar, enggak pernah tahu ilmunya, enggak pernah mau tahu tentang agama ini. Nah, sehingga tidak sholat, tidak pernah puasa, padahal seorang muslim. Ya. Ini bahaya. Nah, kalau dilihat KTP-nya, Masya Allah, muslim. Nah, tapi kakinya tidak pernah menginjakkan masjid. Tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tertinggal dari ilmu terhadap agama Allah azza wajalla. Tidak mengetahui ilmu. Sehingga menganggap itu permasalahan yang sepele. Padahal permasalahan sholat itu permasalahan yang sangat besar. Nah, bahkan ya, menyebabkan seorang kufur keluar dari Islam dikarenakan meninggalkan sholat. Ini bahaya. Nah, dikarenakan mereka tidak mengetahui begitu pentingnya sholat itu di dalam syariat, sehingga mereka menyepelekan yang namanya sholat. Tidak, sholat biasa. Nah, enggak puasa ya biasa. Nah, tidak ada. Nah, yang membuat mereka merasa rugi ketika mereka tertinggal dari sholat, ketika mereka tertinggal dari ibadah puasa. Wallahualam, bismillah. Nah, karena apa? Tidak pernah belajar tentang ilmu agama. Apa akibatnya? Kalau sampai meninggal dalam keadaan itu, keadaan mereka tidak mencari Allah wa ta'ala, tidak pernah sholat, nanti tidak mau belajar, ini akan menghasilkan azab. Kata mutainya, kalau seorang tertinggal dari ilmu tentang agama Allah azza, ini akan menghasilkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang tertinggal dari makanan dan minuman, gak dapat makan, gak dapat minum, selesai paling dia meninggal, selesai dia mati, selesai urusan. Oleh karena itu begitu pentingnya ilmu terhadap agama Allah azza wajalla, sehingga mengharuskan kita untuk terus dan terus belajar. Nah, belajar tentang ilmu agama ini kita ada di anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga-keluarga kita, tentang bagaimana sholat dan bagaimana pentingnya kedudukan sholat di dalam syariat Islam. Nah, sehingga mereka akan tahu ternyata meninggalkan sholat ini sangat berbahaya. Apa bedanya saya dengan nah mereka orang-orang Nasara, orang Yahudi dan yang lainnya? Tidak sholat. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-ahli lati bainana wa bainakum shalah, faman taraka faqad kafar. Nah, atau kalau qala sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami dan antara kalian itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Hati-hati. Kita meninggalkan sholat. Nah, kalau mereka tahu tentang ilmunya, ya, mungkin mereka akan takut ketika meninggalkan sholat. Ternyata bahaya. Nah, meninggalkan sholat. dan yang lain. Kalau kita tidak memiliki ilmu tentang mana yang syirik, mana yang tauhid, tidak bisa saja terjadi dalam kesulitan. Sementara kita tidak menyadarinya, kita tidak mengetahuinya, dikarenakan kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, maka penting bagi kita untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau melanjutkan kepada beliau, "Fahamu ala kulli ahadin rasul kasimu wa ta'atihi lima alukat lima ja'atihi." Nah, wa ta'atihi إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم وسعادة النجاة. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka hendaknya bagi setiap orang, setiap manusia, untuk dia betul-betul bersungguh-sungguh, nah, sesuai dengan kemampuannya, dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam mengetahui apa yang datang dengan Nabi Muhammad SAW. Belajar. Nah, di mana dia bisa belajar? Dia belajar tentang agama Allah Azza wa Jalla, tentang kitabullah dan tentang sunnah Nabi SAW. Bersungguh-sungguh memang. Kalau toh dengan kesungguhan itu dia tidak berusaha belajar, masih aja yang belum dia ketahui. Nah, karena memang kemampuannya dia sampai di situ. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nah, Allah tidak membalikkan kepada satu jiwa apa yang dia mampu. Jadi dia berusaha. Kalau ada yang terlewatkan, yang terlupakan dari ilmu tentang apa yang haram dengannya Rasulullah SAW. Nah, ya, hendaknya kata guru memang seorang itu dia masyhur sudah dalam kemampuannya dalam mempelajari apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Azza wa Jalla dan mentahdinya dipelajari, dibelumui, diterangkan, diamalkan, ditaati, dan diikhlasi. Nah, ditaati. Dan dikatakan ini kata beliau Allah Ta'ala merupakan jalan menuju keselamatan dari azab yang sangat pedih. Dengan inilah, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang akan terhindar dari azab yang sangat pedih. Nah, dan akan dimudahkan jalannya menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mansalah katorikan yang kami sembih ilman, sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia mencari pada jalan tersebut ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla, nah, maka akan dimudahkan bagi dia jalan menuju kejannahnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Berusaha bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah jalan menuju keselamatan dari azab yang pedih. Wa sa'adah fi daril na'im, dan jalan untuk menuju kebahagiaan, kesenangan, keselamatan. Ya. Di rumah yang penuh dengan kenikmatan di jannahnya Allah Azza wa Jalla. Wa tariqu ila dzalika riwayat wa naql. Dan jalan untuk menuju itu semua, ya, agar terhindar dari siksa yang pedih dan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di jannah, yaitu tidak lain adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, ya, Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari kitabullah, pelajari sunnah Nabi Alaihi Wasallam, kemudian amalkan sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam syariat ini. Islam kimin dari kamu jago di akli. Kemudian kata beliau, di mana? Nah, tidak cukup. Dalam permasalahan ini seorang hanya mengandalkan akal saja. Ya ini tak ada hubungan dari syariat ini. Karena punya kecerdasan, kebenaran, naam. Sehingga ibadah itu dibuat-buat sendiri. Ada-ada sendiri tanpa hubungan dalam syariat ini. Tidak bisa yang kata Syekhul Islam Rahimahullah Ta'ala, di mana tidak cukup hanya semata-mata mengandalkan kita dalam permasalahan ini. Balkama anna nurul aini la ilaha illa ma adzurun nurul qudamah. Ma adzurun nurul qudamah. Di mana tidak cukup, kata beliau. Ya, kita hanya mengandalkan akal semata dalam permasalahan syariat ini. Saya mati. Tidak melihat kecuali bersama itu nampak cahaya di hadapan dia. Manusia, masya Allah, tidak buta. Mata kita ini, masya Allah, tidak buta kita. Akan tetapi, apakah kita melihat di kegelapan malam? Mampukah kita melihat sesuatu yang tidak nampak di hadapan kita, tidak ada cahaya di hadapan kita? Ketika malam hari, coba matikan lampu. Padahal mata kita tidak buta. Padahal mata kita bisa melihat dengan baik ketika siang hari. Nah, kenapa? Karena ada bantuan cahaya. Nah, yang menyinari apa yang ada di hadapan kita sehingga menjadi apa yang ada di hadapan kita. Kita bisa melihat dengan bantuan apa? Nampaknya apa yang ada di hadapan kita dengan bantuan cahaya lain. Tidak semata-mata kita mengandalkan mata kita kata Bunda ini yang lebih menguntungkan. Kalau hanya mengandalkan mata, maka ketika gelap, kita tidak bisa melihat. Kita masih butuh tangan lampu, kita masih butuh sensor, atau kita menggunakan cahaya api. Nah, menggunakan api dan sebagainya yang bisa menerangi apa yang ada di hadapan kita. Sehingga kita bisa melihat dengan mata kita. Nah. Fakadzalika nurul aqli la yahdi illa idza tala'at 'alaihi syamsu risalah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, demikian pula akal kita. Demikian pula cahaya akal kita. Akan mendapatkan hidayah kecuali apabila terbit padanya matahari terusulan. Manusia diberikan Allah wa ta'ala berpikir untuk memahami. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul yang membawa syariat yang membimbing akal-akal manusia. Nah, untuk menuju yang terang, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang mengatakan kepada mereka kepada apa keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan yang akan membawa mereka menuju rumah kebahagiaan dan kenikmatan. Nah, menuju ke jalannya Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak cukup bagi kita hanya mengandalkan kecerdasan kita semata, akal-akal kita semata, tanpa bimbingan dari syariat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa senantiasa sama Allah Azza wa Jalla. Mengikuti Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.